Bapak ibu namanya sebab, anak namanya akibat. Bapak polah, ibu obah, metu bocah. Duwe nggo bandani anak sekolah mondok eman, nggo tuku gelang e ora eman. Nganti gelangi renteng-renteng mulai ugel-ugel tekan kelek kaya jaran kepang. Siang makan nasi, kalau malam ritik golek susu kuwi bapake. Wonten ing kalenggan punika ing mangke sadèrèngipun bapa. Tawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amma ba'd sadat al masyayikh wal asatidzah para alim bapak-bapak kiai ibu-ibu nyai para sesepuh bini sepuh segenap pengurus jamaiyah Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan dan jajarannya yang dimuliakan, yang kita taklimkan Sayyidil Akh Bapak Haji Arif Rahman Wakil Bupati Blora yang insya Allah sebentar lagi jadi Bupati Blora. Nyuwun pendonga datang panjenengan mugi-mugi dulur kula Mas Arif Rahman dipun paringi kekuatan zahir batin bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, bisa menunaikan pengabdian dengan sebaik-baiknya, dan yang terpenting mudah-mudahan beliau mampu mempertanggungjawabkan amanah di hadapan Allah dan di hadapan rakyat. Amin Allahumma. Bapak Camat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang mewakili Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil bersama para anggota, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia bersama sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, hadirin, hadirat, para jamaah sekalian, mari kita awali ngaji malam ini dengan khidmah, dengan khusyuk, dengan ikhlas. Kita sama-sama membaca suratul Fatihah, bertawasul, bertabarruk, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dijaga kelestariannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi Indonesia tercinta. Kita juga berdoa mudah-mudahan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai tetap utuh, tetap aman, damai, masyarakatnya hidup guyub rukun berdampingan dalam keberagaman sehingga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ibu bapak para jamaah sekalian, dalam Islam dikenal ada trilogi bulan barokah. Nggih menika bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan puncaknya adalah bulan suci Ramadan. Sehingga kita akrab dengan doa yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Itu juga merupakan ungkapan kerinduan kita akan datangnya bulan suci Ramadan. Semangat Ramadan diawali dengan semangat Rajab. Kalau menyebut bulan Rajab, tentu kita teringat dengan peristiwa mukjizat di Isra Mi'rajkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang peristiwa itu hanya bisa diterima dengan iman. Soalnya perjalanan Isra Mi'raj niku nek cara akale menungso mboten masuk. Bukan berarti enggak masuk akal, tapi akal kita terlalu kecil untuk memahami peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Akal kita terlalu kerdil untuk bisa memahami peristiwa sedahsyat Isra Mi'raj. Lek cara kebiasaan lan umume menungso, gak mungkin perjalanan yang begitu jauh ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi ngantos nembus 3 dimensi alam. Saking Masjidil Haram dugi Masjidil Aqsa niku namine alam nasut, alam fisika, alame menungso. Saking Masjidil Aqsa minggah langit ngantos tingkat 7 namine alam malakut, alame malaikat. Menungso mboten saged dugi mriku. Langit tingkat 7 minggah Sidratul Muntaha, minggah Rofroful Akhdar, minggah Mustawa, minggah Qaba Qausain ngantos Ars, namine alam lahut, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat pun gak bisa nyampe sana. Maka nek cara akal gak masuk, nek cara umume lan kebiasaane menungso gak mungkin. Tapi nek cara iman, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah menghendaki, pasti terjadi. Kun. Sing banter. Kun. Contoh. Masyarakat. Napa niki desane? Gondel. Nek ketok enek bocah cilik. Cara akal, cara kebiasaan. Pikirane mesti nyaut ngene. Bocah cilik iki. Jelas. Ono bapake, ono ibuke. Bapak ibu namanya sebab, anak namanya akibat. Bapak polah, ibu obah, metu bocah. Bapak ibu namanya sebab, anak namanya akibat. Lane wong gondel, lek ketok ana bocah cilik pikirane nyaut. Iki jelas ana bapake, ana ibuke. Niku nek cara akal, cara umume menungso. Tapi nek cara iman, mboten kudu ngoten. Tidak harus begitu kalau Allah menghendaki. Bukti nih, Nabi Adam, ora ono bapak e, ora ono ibu e, Gusti Allah ngersakaken dados mboten? Dados. Nabi Isa, ono ibu e, ora ono bapak e. Allah ngersakaken dadi ibuke Nabi Isa, Siti Maryam, saged hamil tanpa suami, akhirnya enggak ada putra Nabi Isa. Lah sakniki akeh wong wedok-wedok sing ora gelem kalah karo Siti Maryam. Bapak era jelas. Temriki wonten. Omahe sendi? Lah Ramadan ini, Ramadan nanti juga harus kita dasari dengan iman. Soale sing ditimbali Allah, sing diundang Allah, niku mboten kabeh menungso. Ngadepi Ramadan nek bahasane wong kemenyek, inputnya alah wong kene rangiro ngerti wis. Yang dipanggil Allah untuk berproses di bulan Ramadan niku mboten sembarangan. Panggilane Allah mboten ya ayyuhan nasu, ora kabeh menungso. Malah mboten ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal ladzina aslamu, he wong-wong Islam, ora. Tapi sing diundang ya ayyuhal ladzina amanu, wong-wong sing iman. Nah, iman niki penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa saja kalau landasannya iman, hasilnya pasti nyaman, aman. Saya ulang. Apa saja kalau landasannya iman, hasilnya pasti nyaman dan aman. Iman niku berarti sendenan namung dateng Gusti Allah. Nyaut dong sayang. Bersandar hanya kepada Allah, tidak bersandar kepada selain Allah. Mulane wong nek iman sendenane namung dateng Gusti Allah mesti kuat. Leh sendenan kuat, soale Allah sing disendeni selalu ada. Allah sing disandari gak pernah hilang. Allah sing disandari maha kuat, maha segalanya. Mulane wong niku lek sendenan nang Allah kuat. Kula lungguh niki saged penak jegrek mergo kula sendenan kursi. Iso kuat lek kula lungguh, iso kepenak lek kula lungguh, selama kursi sing tak gawe sendenan isih ana. Ning begitu kursi niki ilang, dijukuk karo wong iki. Ngeblak kula. Nggih mboten? Mergo kursi niki iso ilang, kursi niki iso rusak. Orang ngingeti aku malah ngingeti sing nyuguhi ngombe. Halo. Semono uga sampean kok ngandalno duit, sendenan duit. Selama sampean sih duit, gaya sampean. Bareng duitmu ilang apa duitmu entek, ngeblak sampean. Ayo sing sendenan pangkat, sendenan jabatan. Selama sih duwe pangkat jabatan, gaya bareng pangkat entek, jabatan entek, ngep. Ibu sampean sendenan bojo, mergo rumangsa duwe bojo ganteng gagah sugih pisan. Selama bojomu isih urip, ya iso menggaya sampean, bareng bojomu mati, ngeblak. Sapa ngono mau rabi meneh? Ya wes rabi meneh, duwe bojo meneh. Bojomu sik urip gaya sampean, bojomu mati meneh, ngeblak meneh. Rabi meneh. Ya wes duwe bojo meneh. Saendenan nang bojo meneh. Ya selama bojomu sik urip gaya sampean, bojomu mati, ngeblak meneh. Le. Wes nyenyek. Rabi meneh kok terus. Tapi lek sendenan nang Allah, Allah selalu ada. Allah enggak pernah hilang. Allah maha segalanya. Nah, iman niku berarti berharap hanya kepada Allah. Kurang semangat. Berharap hanya kepada Allah. Tidak berharap kecuali kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Beres. Wong niku nek berharap hanya kepada Allah, mesti beres, tapi berharap kepada selain Allah pasti kecewa. Termasuk berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Kadang-kadang wong menungso lho wis diapiki ra karuan, balese lah kok. Mbuh ra nyaut to. Iki paham sing tak omongke apa ora to wong kene? Kene berharap kepada manusia mesti kecewa. Uang lho kadang diapiki ra karuan, balese elek. Enten mboten ngoten niku? Air susu dibalas dengan air, ditulung malah dikeyatin rogo. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib. Itu kalau berharap kepada manusia. Atasan yang dihormati kadang-kadang menzalimi, mengeksploitasi. Bawahan yang disayangi kadang-kadang mengkhianati dan berani demonstrasi. Punya pembantu digateni malah berani nyaingi ngerebut suami. Duwe tangga dibuwahi ping 5 balike mek ping 1. Nek utang duwe basane apik ngomongnya tarik-tarik bareng wayahe nyaur tinggal ndelik. Ditagih matane mendelik pelirak-pelirik malang kerik karo ngetokno kirik. Sampean bapak jangan terlalu berharap kepada istri. Jelei. Demikian pula ibu, jangan terlalu berharap kepada suami. Sakit hati, mesti kecewa. Jujur, saya sering dikecewakan istri saya. Mengecewakan lebih sering lagi. Halo, halo. Berharap kepada anak, kecewa namanya. Nanti anak lanang, ganteng, gagah, gede dhuwur, sehat, atletis, kuning kulite sak untu-untune. Di sekolah no ngoyo-ngoyo, kuliah dhuwur, sukses dadi sarjana. Entek bondo ra karo-karuan wong tuane. Ibuke sampe direwangi buruh-buruh kanggo nguliahno anak. Bareng wis dadi sarjana lengkap, titele Prof, Dr, IR, jenenge dawa pisan. Heru Purwacaraka, Sastramijaya, Rangga Kumala, Dipakusuma, Kalabawana, Nata Batalima, Mangkurandha Uda, tanpa busana, cetha wela-wela gedene sak telo-telo. Mburi se MSI, MPDI, MHI, MM, MH, terakhir BH. Nah, terus anakmu kuwi kerja, pekerjaane top, bayarane akeh, pangkate dhuwur. Rabi duwe bojo dhewe, omah-omah dhewe. Ayo kira-kira anakmu luwe gati nang ibuke apa nang bojone? Mending no ibuke napa bojone? Umpama ibuke karo bojone padu gegeran, anakmu bela ibuke apa bojone? Umpama banjir bandang, ibuke sak bojone kelelep karo megap-megap, sing ditulungi dhisik, ibuke apa bojone? Itulah nasibe mak. Halo. Jangan terlalu berharap kepada selain Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Duh, lek ming jagake Allah, tenang urip niki nyaman. Masalah dunia yang ngono, kabeh sing ngatur Gusti Allah. Makane kula nggih sering njamel contoh, lek pengen nyaman, kepenak urusan dunia, nyontoa filosofine tukang parkir. Tukang-tukang parkir no pasar no dalan-dalan ge delok. Dikirimi mobil wapi-api mereke regane larang-larang sak pirang-pirang ora tau sombong. Mobil dicukuk sampe entek ya ora sedih, biasa. Mesik to aku ngomong urung rampung kok. Aku yo ngerti nek dudu mobile dhewe. Ora sampean tok sing ngerti. Ayo ayo dipek pelajaran iki tasawuf, tukang parkir kae lho. Nah, dikirimi mobil wakeh api-api regane larang-larang. Orang sombong kok mau ditoto-toto ngono. Mobil dicukuk sampai entek, ya ora sedih. Kenapa? Karena tukang parkir tidak pernah merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi. Wong ora melok duwe, mau titipan, dititipi mosok kok sombong. Gak pantes dong. Ya dikei dong ben mantep. Wong dititipi kok sombong. Gak pantes, kurang semangat, gak pantes. Bojo anak keluarga titipan. Mbok ono dadi pangkat model kaya apa, pangkat jabatan kedudukan titipan. Dunyo sak piro ae duit tanah, omah, pabrik, perusahaan, kendaraan, titipan. Ora melok duwe, muk titipan kok sombong, gak pantes. Eh, ana wong dititipi pangkat jabatan sombong, wonten apa mboten? Entah, aku ngerti jenenge wonge. Jenenge Raja Fir'aun. Niku dititipi pangkat kok sombong to? Mulane lek ana wong dititipi pangkat kok sombong, berarti anak buahe Raja Fir'aun. Ya kok pangkate dhuwur. Kadang lagi dadi wakil RT. Mlaku wis ndegek-ndegek. Halo. Halo. Dititipi donya, dadi wong sugih sombong. Enten apa mboten? Ana, aku yang ngerti jenenge wonge. Korun. Mulane lek ana wong sugih donya mek titipan. Lah kok sombong? Niku berarti bolone. Pengen enak nyontoh uripe tukang parkir. Nomor loro. Titipan kudu dijogo sing apik. Aja sampe rusak. Nek nganti rusak, sing nitip mangkel. Sampean misale nyang pasar. Halo. Nggawa sepeda motor. Terus sampean titip ke, kondisinya sepeda api. Bareng rampung blonjo, balik, nitik sepeda, lah kok rusak, sepionnya pecah, kenal pote, hilang, bempere, peok, mangkel napa mboten? Mangkel napa mboten? Kenging napa kok mangkel? Mergo titipan gak dijogo, mergo dirusak. Eh, sampean dititipi anak telu karo Gusti Allah, kok gak sampean jogo sing apik? Sampean dititipi anak telu karo Gusti Allah. Gusti Allah nitip anak telu nang sampean niku kondisine apik kabeh. Lah kok ora sampean jogo malah rusak kabeh ngono anakmu. Sing barep nyolongan. Sing nomor loro mendeman. Sing nomor telu gendak. Gusti Allah sing nitip mesti mangkele wong gondel. Kowe iki tak titipi anak telu. Apik kondisine kok mbok rusak kaya ngene. Hoi. Hoi. Hoi. Bloro iki ya titipane Gusti Allah. Ayo dijogo sing apik nggih. Aja nganti dirusak. Lah kok iso rusak? Rusake donya niku sebab rusake menungso. Janji menungsane apik, donya apik. Lah nek menungsane rusak, donyane dadi Indonesia iki yo titipan. Titipane Allah. Ayo dijogo sing apik. Aja sampe dirusak. Kok nek dirusak Gusti Allah mangkel. Lah rusake donya mergo rusake menungso. Lek menungso ora gelem didandani, ora kena didandani, Gusti Allah ngutus makhluk liyane dikon demo. Udan dalem ya Allah. Demo siap. Akhirnya udan mudune ora biasa cilik-cilik ngono, langsung sak salon-salon. Gelodak-gelodak nang ndasmu. Nek ra ngono ya lincip-lincip kaya taju kaya linggis. Angin dalem Gusti. Demo siap. Akhirnya angin mlakune moh biasa. Lesus, badai, topan, puting beliung jere JTV pentil muter. Kowe praktekke mbah piye iki? Wer. Bumi dalem Gusti, demo siap. Akhirnya bumi mulet. Rrrr, gempa. Rubuh kabeh omahe wong Blora. Bojonegoro aman. Demone nang Blora kok. Segara dalem Gusti. Demo siap, sing mimpin demo langsung ratune jenenge Al-Mukarromah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Gunung dalem Gusti, demo siap. Akhirnya gunung-gunung berapi ngentut dewi-dewi. Yo nek sing demo menungso, polisi turun tangan mengamankan. Nek sing demo gunung, sapa sing ngamano? Mbah Marijan. Lewat Mbak Marijan wis nokono petukan Mbah Surip ngopi wis ana kok. ditekoki karo Mbak Surep. Nyapa apa Marijan kok ketok sedih. Nah piye to Mbak Surep iki gunung-gunung do arep ngentut ngene iki. Aku pengen merono. Ayo Mbak tak terno, tak gendong. Mulane iman niku kudu diincepno sing tenanan supaya uripe menungso dadi bener, dan iman harus kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita dan generasi yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, Kanjeng Nabi pesen mumpung eling, akrimu auladakum, muliakanlah anak-anakmu. Halo, dilanjut boten? Kalau minta dilanjut konsentrasi dong. Ono singket mau metenteng ingeti aku tapi ora mudeng. Wonge nganggo kudung kuning pokoke. Modele kaya piye? Akrimu auladakum, muliakanlah anak-anakmu. Eh, wong tua kon muliake anak ya apa ning dindi anak disunggi ae. Mboten. Niki maksude anak-anakmu kuwi dadekno wong sing mulya. Lek anakmu wis dadi wong mulya, anak-anakmu bakal muliake awakmu. Faham? Jadikan anak-anakmu orang yang mulia. Kalau anak-anakmu sudah jadi orang mulia, pasti mereka akan memuliakanmu. Carane piye? Isenono barang sing iso ndadekno mulya. Barang apa niku sing iso ndadekno mulya? Nggih kalih niku barange. Ayate mun sering diwaos kalih para kiai, wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sopo wae anake, sopo wae kapan diseni iman karo ilmu mesti dadi wong mulya. Walaupun sak desa ngremehno, sak negara memfitnah, menghujat, mencaci maki, tetep mulya mergo diangkat derajate kalih Gusti. Sopo wae anake, sopo wae kapan ora diisi iman, ora diisi ilmu mesti dadi wong ino. Walaupun sak desa nyunggi-nyunggi, sak negara menyanjung memuja-muja, tetep ceblok mergo direndahno dening Gusti. Ilmu iman niku isi sing saged ndadekno menungso mulya. Menungso niku bahane padha tapi regane iso beda. Mergo isine ora padha. Menungso niku bahane padha, kulite padha, getihe padha, otote padha, daginge padha, balunge padha, keringete padha, entute padha. Tapi regane iso beda, nilaine iso beda. Mergo isine sing ora padha. Nun sewu ana wong ngomong sak jam luwes sithik, ngono ku hasile wis ketok. Bu sapa? Terus ana wong ngoceh ngecopros nganti 5 jam idune mumprat-mumprat ora oleh apa-apa. Padahal wonge padha ngomongnya padha, tapi hasilnya kok beda. Mergo isine sing ora padha. Sing siji ngomong wis sak jam luwes sithik ngene. Hasile wis akeh. Kowe guyumu maksudnya kok kaya nang aku ngono to? Sing bedakno apa? Isine. Paham? Paham? Mana tak kayak contoh sing jelas. Menungso niku koyok kardus. Hei, kardus niku bahannya podo. Ya wis ngono kuwi bahannya kardus. Tapi nasibe iso bedo. Ono sing nasibe mulya, ono sing nasibe ino. Ono kardus cili, nasibe mulya disimpen rapi ten jero lemari. Mergo isine permata, isine emas, isine berlian, isine minyak wangi. Padahal cili kardus. Ono kardus kemedi api, tapi nasibe dibuat no kali mergo isine badang tikus. Paham? Eh, maneh menungso niku ya wis kaya pelembungan lah. Pelembungan niku bahane padha, ya wis ngono kuwi bahane pelembungan. Tapi nasibe iso beda. Ana pelembungan disebul nganggo karbit. Nyut nyut nyut nyut nyut nyut nyut nyut melentung gedhe terus mumbul dhuwur. Lha nek wis mumbul mbok ditarik-tarik tetep mumbul. Nah, ana pelembungan disebul nganggo abape cah kuwi. Nyut nyut nyut nyut nyut ya melentu ya gede tapi ra iso mumbul muk glimbang glimbung padahal plembungane padha bahane padha melentune padha tapi nasibe kok ora padha siji iso mumbul dhuwur ya mergo isine karbit sijine ra iso mumbul kok muk glimbang glimbung ya mergo isine abape cah kuwi. Nah, iki sing salah paham ketika omah anake iso dikompong nganggo karbit kok. Paham mboten? Maneh, maneh. Anak sampean ku ibarat kertas. Ya kudu dikeki contoh sing akeh. Soale wong kene iki tak akoni ayu-ayu tapi rondo oon. Dadi nah, iki kok nek contone ora akeh ora mudeng no. Ngene, ngene sayang, rungokno. Anak-anak sampean ku ibarat kertas. Kertas niku bahannya podo, nggih ngoten niku bahane kertas. Tapi nasibe iso beda. Ana kertas sing nasibe mulya, ana kertas sing nasibe ino. Nun sewu. Kertas nang ditulisi ngeten, dikae tulisan ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dadi mushaf Al-Qur'an niku kertas iki mulya nasibe wong arep nyekel kudu duwe wudu ra duwe wudu ra entuk nyekel gawane gak oleh keleleran kale sembarangan kudu dipondhok deleke kudu kon sing dhuwur sing apik kei minyak wangi bar diwaca diambungi kertas nasibe mulia. Tapi ana kertas kok digambari wajik kriting godhong waru apa neh ini nasibe ya dikeplek-keplekno cacah ngono kae bantingi ra karuan padahal luweh kandel lho. Lah anak sampean niku sampean tulisi apa? Nek tulisi kreteng dadine yang ngono-ngono kuwi. Nek pengen kaya ngene iki ya tulisi bismillahirrahmanirrahim. Halo, alah menengo. Sing ceramah aku kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Tunggale dhuwit niku lho, Bu. Dhuwit niku dhuwit kertas bahane padha. Wis ngono kuwi bahane dhuwit tapi regane beda. Ana dhuwit kertas 1000 murah regane, mergo angkone ndek. Lah anakmu kok sekolahe ndek, ngajine ndek, ilmune ndek, wawasane ndek, iman takwane ndek, 1000 anakmu. Murah. Dhuwit 100.000 larang regane, mergo angkone dawa. Mula anakmu nek pengen larang sekolah iku didowo, ngajine iku didowo, iman takwane iku sing dowo, paham? Dhuwit 1000 iki murah, najan diumbul-umbulno dhuwur, tetep 1000. 100.000 larang, mbok didik-didik nang ngisor, tetep 100.000. Ayo jajal ibu-ibu milih ndi? Ana dhuwit 1000 disemproti minyak wangi. Karo dhuwit 100.000 kuyuan wedhus. Pesing. Ayo milih sing wangi apa milih sing pesing? Pesing. Lumayan senenganmu barang pesing kok. Ngepesing ya wis gorene. Nah, isine wau napa? Ilmu dan lho ngene diarani oon kok nesu. Supaya mulya isine ilmu dan iman. Dengan ilmu manusia jadi pinter. Dengan iman manusia jadi bener. Ayo disambung. Dengan ilmu manusia jadi kurang semangat. Dengan ilmu manusia jadi dengan iman manusia jadi bener. Eh saiki pertanyaan kudu dijawab, ora dijawab mudun mulih. Jawab sing banter nggih. Ayo Bapak Ibu, jenengan pilih pundi? Duwe anak pinter tapi ora bener, karo duwe anak bener tapi ora pinter. Ayo pilih ndi? Kok ora milih? Ora milih berarti golput kuwi. Ora oleh golput, warga negara yang baik enggak boleh golput. Kudu milih. Baleni pisan kas. Pilih ndi duwe anak pinter tapi ora bener, karo duwe anak bener tapi ora pinter? Pinter tur bener. Bener tur pinter. Lah ngoten sip. Pilihan top niku. Anak yo pinter, yo bener. Yo bener, yo pinter. Nah, anak iso ngono, kuwi ibuke ora ngene-ngene iki modele. Lah sampean njaluk menangi dhewe kok. Ya wis, wong namanya cita-cita. Semua orang tua pasti ingin agar anaknya itu yo pinter, yo bener, yo bener. Ayo bareng ditiroke, sing niroke bareng tak dongake rong dinongkas rezekine lancar. Nek donya semangate. Bareng didongake rezeki lancar. Amin. Ngerti kok nyaut masalah ngaji ya. Ayo. Yo pinter yo. Yo bener yo. Lah sakniki niku kathah lembaga-lembaga pendidikan sing targete mok pinter tok, melupakan aspek bener. Mesti diingeti ban seluruh. Tau gak sih aku tuh paling enggak suka kalau dicuekin. Dilanjut mboten? Lihat aku dong. Saniki kata lembaga-lembaga pendidikan itu targete mek pinter tok. Melupakan aspek bener. Pokok lembaga itu iso ndadekno murid-murid yang pinter-pinter dianggap sukses, dianggap berhasil, laris muridnya sapirang-pirang. Pancen pinter ku penting. Wong sugih nang bodoh ora pinter. Yo nggih dolenan anak buahe. Pinter penting, tapi bener luweh penting. Soale pinter lek ora bener malah kebli. Ngene ya. Wong pinter kok apik, sempurna apike. Wong pinter kok elek, sempurna. Wong pinter kok nakal, sempurna. Bukti sing ngentekno duwite rakyat, duwite negara, jatahe rakyat, kae wong goblok napa wong pinter? Wong pinter. Ceng goblok gak jane pengen, tapi ra ngerti carane. Wonge guyu saiki. Ayo sing uripe bingung no wong akeh, wong goblok napa wong pinter? Wong pinter. Wong goblok ora iso bingung no wong akeh, dhek wis bingungi karepe dhewe. Kuwi wong pinter sing ora bener. Maka saya berani sumpah Mas Arif, Pak Wakil Bupati, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Ya Allah. Woi. Woi. Lah wis, saiki piye supaya anake pinter, piye supaya anake bener. Jadi anak akhirnya ya pinter, ya bener, ya bener ya. Dirungokno, Bu. Anake sampeyan ben pinter sekolahno. Kok wis suwe. Ben pinter ngaji pondokno. Maksude aja eman duwite nggo mbiayai pendidikane anak. Nek pengen anake pinter tak baleni anakmu sekolahno. Aja gelang ae mbok gedhekno. Duwe nggo bandani anak sekolah mondok eman, nggo tuku gelang e ora eman, nganti gelange renteng-renteng mulai ugel-ugel tekan kelek kaya jaran kepang. Dapak wong wedone gelange akeh pamer, mlaku e lembyane didawak-dawakno krimping krimping krimping. Salat takbiratul ihram nek ngangkat tangan yo beda. Allahu akbar. Maksudnya ngene, bapak ibu mbiyen mek lulusan sanawiyah SMP, anake kudu sarjana, ngoten nggih? Bapak e ketua RT, anak jadi bupati. Cita-cita niku ngoten nggih? Nggih. No, bapak e guru TPQ, anak kudu dadi kiai duwe pondok pesantren. Ngono lho cita-cita kuwi. Nggih. Nggih. Kadang mboten e wong-wong. Wis nah ora usah sekolah dhuwur-dhuwur. Ge apa? Ora usah sekolah dhuwur-dhuwur nggo apa? Wong bapakmu ora sekolah ya urip. Ya ora bapakmu tok bedes ora sekolah ya urip. Angkel aku. Wong sampean ku asline ora mbandani anak to, Bu? Kuwi sing mbandani Gusti. Tak jelaske nek ora ngandel. Sampeyan iki cuma menyalurkan dana. Ya tunggale bupati, wakil bupati, bangun bloro, anggite duwee dhewe, ya jempor. Ya mek menyalurkan dana, cuma penyalurane bener, ngono lho. Rungokke? Duitmu nggo biayai anak sekolah mondok, niku asli jatahe anakmu, rezekine anakmu, cuma dititipno sampeyan selaku wong tuane. Wong sampeyan biyen urung duwe anak, isih perawan. Gablek apa biyen? Sampeyan isih perawan biyen no gablek apa? Ya ora gablek apa-apa. Kluntrang-kluntrung bareng saiki wis duwe anak. Yo malah duwe apa-apa iso duwe dompet. Nanti-nanti dikempet eh. Iso duwe tas. Iki barokah duwe anak. Kula lamun nate maringi conto. Nek rezekine anak kuwi dititipno wong tuane. Isyarohe ditemplekno nang dadane wong wedok. Wong wedoke nek sik perawan, delok dodone yo biasa telepes. Bareng rabi duwe anak dienggo ngemiki, mundak gedhe. Mergo apa? Ditempleki rezekine anak. Terus duwe anak neh nggo ngemiki neh, mundak gedhe neh. Templeki rezekine anak neh. Duwe anak meneh, nggo ngemiki meneh, tambah kawedi. Mergo ketambahan ketemplekan rezekine anak maneh. Bareng wis pegel ngemiki, wis ora duwe manak, ya mundak kempir, mundak kempir, mundak kempir. Akhire karek tengere tok, nglembreh kewer-kewer. Mbok dinggoni BH ya tetep brosot. Mergo apa? Wis ora ketemplekan rezekine anak. Rezekine anak wis dijabut ambek Gusti Allah, langsung diparingke anake dhewe, wis ora dititipno wong tuane. Ya wis Bu, ora usah digrayangi, kok digrayangi bareng. Ono sing digrayangi, iya iki. Lho ngono kok sampean eman bandane anak iki lho. Arep pindah kok rungokno. Lah terus iya nek nyekolahno aja sembarangan, kudu selektif. Supaya anak ya pinter ya bener. Woi. Mau ben pinter sekolahno, pondokno. Saiki supaya anak bener, imane kudu diencepno sing kuat. Mulane anake wong Islam niku begitu lahir procot langsung disambut dengan azan. Itu tujuannya adalah penanaman iman. Jadi sak durunge bocah niku krungu apa ae, sak urunge krungu liyane, yang pertama direkam adalah Allah. Ngapunten penanaman iman. Bocah durung krungu keong racun. Urung krungu tali kotang. Urung krungu jaran goyang. Urung tahu krumu ye bro. Urung tahu krumu hae hoya wayae. Sebelum dengar semuanya, yang pertama direkam adalah Allah. Lana begitu lahir bapak yang ngadani dipetno kupinge. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ya alon-alon pak ngadani bayi. Mau nampok gowetno. ngandani bayi nang geyet. Allahu akbar, Allahu akbar. Kelenger bayimu malam. Le, krungu, apa krungu bayi diandani? Krungu, nek ra krungu ra ngira diperintahke agama. Bayi niku belum bisa melihat, belum bisa merasa, langsung sudah bisa mendengar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Lek mu nyaut modele kok kaya wong sambat kakean utang ngono. Allah. Kok ora lunas-lunas ya. Ngakui petentengan kok ngono iki. Allah mengeluarkanmu dari kandungan ibumu dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ya, ben gak ketara nek utange akeh. Kemudian Allah menjadikan untukmu pendengaran. Loh, pendengaran. Mulane bayi ki urung ketok apa-apa, wis krungu. Ibu-ibu niku nggih niteni kok. Woi. Panca indera yang pertama kali berfungsi dari manusia adalah pendengaran. Ini waja'ala lakumus sam'a. Allah menjadikan untukmu pendengaran. Wal absyara, kemudian penglihatan. Wal af'idata, kemudian perasaan. La'allakum tashkurun, agar supaya kalian semua pandai bersyukur. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak jamaah sekalian rahimakumullah, diandani ditanamkan iman. Iki padha karo harapan karo kudangane wong tuwa. Nak, anakku nak. Iki langsung tak andani, tak ancepi Allah, nak. Dadi wong sing iman ya, nak. Sok lamun kowe dadi petani, nak, dadi petani beriman. Ayo melu nyaut beriman ngoten. Dadi petani beriman. Menawa dadi pedagang, nak, dadi pedagang menawa sok dadi guru nak dadi yo guru beriman. Menawa dadi polisi nak dadi yo polisi beriman. Menawa dadi tentara nak dadi yo tentara beriman. Menawa sok dadi pejabat nak dadi yo pejabat beriman. Menawa dadi artis nak dadi yo artis beriman. Menawa sok dadi maling nak lah malinge nyaut. Ayo maling enak ini. Nek beriman ya ora sido dadi maling, ngono lho maksude, nggih. Nggih. Iman. Dincepno sing tenanan. Mulane lek nyekolahno anak niku tenanan, ben anake ora kaya ngene-ngene iki dadine. Dadi supaya anak pinter bener-bener pinter. Nyekolahne kudu selektif. Aja sembarangan. Mosok anake wong Islam nang disekolahno ndukune sekolahan sing ora sekolahan wong Islam. Aja. Mungkin anak iso pinter tapi akidahe kebli. Paham? Nah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lan nggone sekolah-sekolah Islam terus pondok pesantren ku sibuk. Ngapunten nggih, kula nate kepireng ana guru TK. Guru TK Islam mulangi nyanyi murid-muride. Kula seneng. Cocok iki. Rasane ati seneng kula. Mergo murid-e niku ya diulangi nyanyi, ya diulangi ngaji. Dadi akhire nyanyi pinter, akidah bener. Cocok iki nyanyian mendidik, nyanyian islami. Sederhana lagune jenengan saged sedaya kok. Wong lagune mek trimo ngene. Allah Tuhan saya. Tuhan saya Allah. Kalau tidak Allah bukan Tuhan saya. Niki ketoke sepele, ketoke remeh, tapi penanaman akidah mulai cilik bocah niku wis dicepi keyakinan. sing jenenge Tuhan pangeran me Allah liyane Allah dudu Tuhan selain Allah dudu pangeran sapa wae dudu pangeran nek gak Gusti Allah. Lha ngono, mulane tak maksud ya nyanyi ya ngaji, nyanyi pinter, akidah bener. Ayo dinyanyekno bareng-bareng. Alah, aja kathek isin. Wong tuwek kok dijak nyanyine cah TK. Lha aja sembarangan sampean nyanyine cah TK piye? Sampean bar nyanyi iki, umpamane pas bar nyanyi iki kok langsung mati, husnul khotimah mlebu swarga. Amin. Sing ngamin ketoke pengen saiki ketoke. Lewong zaman bar Allah Tuhan saya, Tuhan saya Allah. Kalau tidak Allah, bukan Tuhan saya. Oe. Husnul khotimah mati nggawa iman yo ngono kuwi. Mulane aja mbok sembarang mbok sepeleke. Ayo nyanyi bareng. Sing ora melok, gusine abuh. Aja kate izin. 1, 2, 3 Allah Tuhan saya. Tuhan saya Allah. Kalau tidak Allah, bukan Tuhan saya. Pinter anak-anak, tepuk tangan semuanya. Besok masuk pagi anak-anak. Nah, jangan lupa kalau mau berangkat sekolah mandi dulu. Niki bu, bu, niku yo nyanyi yo ngaji bu. Jadi nyanyine pinter, ngajine bener, akidahnya bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Letimbang lagu asline, topi saya, wesuwe, merah bunter ora kena dinggo. Ngulangi nyanyi anak mbok sing islami. Sing ono filosofi, sing ono maknane, nyanyian yang mendidik, aja syukur jeplak lambene. Kadang ibu-ibu niku nesu karo marang tuwa wedok, mbok gegeran perkara apa. Disemoni lewat anak, anak diulangi nyanyi, burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Mbae krungu nesu to tak cokot lambemu pisan untukku karek loro isek ngletaki lambemu sik ana maneh woi ngulangi nyanyi anak tapi tujuane nyindir bapake umum non ndi iki lha wong anake dipangku ambek dinyanyekno ngene po ami ami alah ra kompak mah sing kompak 1, 2, 3 po ami ami. Terus siang kalau malam asli nyindir bapake. Mau nyindir bapak lewat tanah. Jenenge bocah cilik bayi sak donya siang mimik susu, malam mimik susu. Jadi siang malam tetep mimik susu. Lah nek iki kalau siang makan nasi, kalau malam ritik golek susu kuwi bapake. Lagu ra mendidik blas. Woi. Woi. Ngapunten, rapopo nadane ngono, tapi syiire diganti, kata-katane diganti sing mendidik, sing islami. Contone, po ame ame belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang ngaji dulu ngono. Po ame ame belalang kupu-kupu, besok jadi bunyai, sekarang mondok dulu ngono lho. Lah nek kanggo politisi yo ngene, po ame ame belalang kupu-kupu, besok dapat kursi, sekarang kampanye dulu. Hoi. Nek ibu-ibu ra tepak anak di panggung ngono kuwi tangane mbek ditepuk-tepuk nah. Po ame ame belalang tupu-tupu. Yang makan nasi kalau malam mimik tutu. Nyapa kok kadek dicekelno tutu. Yo kape yo ngerti nek tutu gone notene. Beamiani lalang tutu-tutu. Yang makan nasi kalau malam mimik tutu. Kowe meneng wae tak antemi bisa ngono. aku ora mendidik. Ngapunten ngapunten, ana meneh lagu aku sing gak seneng blas, lagu burung hantu. Gak seneng blas aku. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Ngenyek wong azan. Matahari terbenam, hari mulai malam. Wayah maghrib. Di mana-mana langgar musala masjid. Azan bersautan, azan berkumandang. Lagi kok terdengar burung hantu. Gak ono maghrib-maghrib kok burung hantu manggung iki gak ono. Terus suaranya merdu. Mulai kapan burung hantu suaranya merdu mulai kapan? Nyatane ora eneng burung hantu dinggo lomba ora eneng. Wong gendeng iki lho ngerti. Nek burung hantu suarane medeni. Yang merdu iki suarane wong azan. Tapi wonge sing azan kok dipadakno burung hantu. Engka tene azan ngene kok. Uhu. Iki azan model ndi uhu-uhu. Mulai mbiyen sampai saiki sampai kiamat. Azan niku ya Allahu Akbar ditutup la ilaha illallah. Sama nek ngrungono ana TV ngene iko. Nek waya azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nek ora penak ya ora laris. Katek diomong, rumahsane ora ngerti aku diomong. Kok enak jis suarane, karuan ya. Ora pede ora diundang untuk ndi-ndi. Ngapunten ngapunten, ngapunten ngapunten. Lha iki anten kok uhu-uhu anten model itu. Dadi niku. Ya terus iya ya. Lagi kok saya orang melebu Ramadan, saya terus nonggone Masjidil Aqsa niku Kanjeng Nabi sempat disuguhi malaikat Jibril dua gelas kayak gini ki berisi minuman. Orang-orang ini tahu be orang. Wah modelmu kok iri ono modelmu. Ayo genta ini kene nyopek siapa apa nih nyop. Wah nerat dihantem i banser wah. Nyop kene genta ini modelmu iri ono. Es. Iki cerita ya, Kanjeng Nabi disuguhi dua minuman sama Malaikat Jibril. Disuruh milih salah satu. Yang satu susu, yang satu arak. Lek bocah-bocah ngarani cokrek. Ya Muhammad, ya Rasulullah, pilih salah satu, minum salah satu, kamu bebas mau pilih yang mana. Kemudian tanpa ragu-ragu dengan penuh keyakinan dan dengan penuh kecerdasan, Rasulullah pilih susu dan diminum. Begitu Rasulullah pilih susu meminumnya, Malaikat Jibril berkata, "Shadaqta ya Rasulullah, laqad asabtal haqq." Engkau benar wahai Rasulullah, pilihanmu tepat. Engkau memilih fitrah, itulah Islam dilambangkan seperti susu yang punya manfaat ganda, menyegarkan dan menyehatkan. Agama Islam berfungsi ganda, menyelamatkan dan memuliakan. Seperti fitrahnya susu menyegarkan dan menyehatkan. Terus Kanjeng Nabi tanglet, kalau misalnya saya pilih arak, bahaya. Umatmu akan tenggelam dalam kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman. Umatmu banyak yang jadi pemabuk. Oh, Kanjeng Nabi mbiyen milih susu saiki umate ana sing model kaya ngono kuwi sih. Lho, mumbruk jarene. Iki sing teko rene lagi perwakilane tok. Tapi yo pancen ngono kuwi, karena artinya apa? Jamaah sekalian, ini membuktikan bahwa hidup adalah pilihan. Sebagaimana Rasulullah disuruh memilih, kapanpun dan dimanapun kita hidup selalu menghadapi pilihan. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau sama nurip niku yang ngadepi takwa apa fujur sing mbok pilih. Kaya Kanjeng Nabi niku susu apa arak. Kita juga begitu, kapanpun dimanapun hidup pasti menghadapi pilihan. Halal, haram, hak, batil, benar, salah, api elek bati rugi. Selamat Ciloko Swargo. Kari sampean pilih sing ndi? Ngapunten ngapunten. Saya jadi ingat dulu ada lagunya penyanyinya terkenal namanya Ari Wibowo yang ciri khasnya pakai kacamata hitam. Grup bandnya jenenge Bill Brock jere aku. Wah lagune bocah cilik-cilik apal kabeh kok refe langsung madu. Ora semangat ya. Ora patek jelas ndi madune ndi racune ora jelas madune nondi racune nondi rapati ketoro. Parahnya lagi sekarang banyak racun mereke madu, bungkusnya madu, penampilannya madu tapi isine racun. Khusus ibu-ibu dijawab, ada madu ada racun, ibu-ibu pilih di madu apa pilih di racun? Halo, langsung nih, ramileh karo, bu, hidup di zaman seperti ini jenengan kudu cerdas memilih dan memilah. Ngapunten banget. Umume emas wi rupane kuning, tapi ora kabeh sing rupane kuning niku emas. Lah nek anggere kabeh rupane kuning dianggep emas, berarti sampean isu-isu no WC petenengan nge ngetokno emas. Paham maksudku lho. Ulama kuwi umume nganggo sorban. Tapi ora kabeh sing nganggo sorban kuwi ulama. Ulama umume sirahe diubel-ubel sorban, tapi ora kabeh sing sirahe diubel-ubel gombal kuwi ulama. Lah nek anggere sirah diubel-ubel gombal ulama, bojomu apa ngedos yo ndase diubel-ubel gombal. Berarti bojomu pas jadi ulama. Jangan tertipu, jangan terkecoh dengan atribut penampilan. Mangkane golek panutan kudu diseleksi, madu apa racun? Woi. Apa maneh nggone media-media sosial? Hati-hati sampean. Golek kiai sing tenanan. Sing duwe nasab jalur sanad keilmuan nyambung sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis to lek kate ana sing dalil nganggo Al-Qur'an tapi dudu alumni pondok pesantren ora tau mondok, tolong aja dirungokno. Ora usah jeneng-jeneng. Mergo nyalai fitrah sejarah. Nek kapan-kapan aku lek diundang neh tak terangno sing jlentreh. Lho, iki mondoke nyang ndi? Gurune sapa? Kiyaine sapa? Pirang taun leh mondok? Lah nek potongan begecil-begecil model ngono kuwi. Lho kok terus kola cene, kola nabi, aja rungokno. Bu mantan pondok ane wakil bupati no pinggir yo peting keringan ni model orang eneng ada pondok model ngono gue bro. Lah terus nah iyo makanya niki kulo sampai nonton bunti saat niki terjadi kristalisasi. Ngerti po ora yo ngene kristalisasi ku. Ngono kok mantan pondok. Woi. Mangkane wayahe kula sampean gendeli. Bu. Bu. Sak badane pemilu. Wanget ra karo-karowan menjurus panas ngono kae. Kula suwun dulur-dulur kerukunane sedulurane dikuatke meleh nggih. Beda pilihan boleh, bermusuhan jangan. Beda pilihan itu sunatullah, sesuatu yang enggak mungkin dihindari. Tapi jadikan perbedaan itu sarana penguat persatuan dan kesatuan serta persaudaraan. Luwe-luwe karo sedulur, karo tonggo, karo konco, wong-wong sing keparek kali penjenengan, niku sing manfaate gede dateng penjenengan. Enten keribetan, enten kesusahan, nggih wong-wong parek niku sing biantu penjenengan, nggih napa nggih? Ayo jajal misalnya jenengan gerah ngantos opname ning rumah sakit. Ayo sing nyambangi sampeyan capres nomor 1 apa nomor 2? Ya dulure, ya tanggane. Hei, nggih napa nggih? Mulane wis saiki ora ana 01 02. Wis rampung kok. Saiki bar 1 2 dadi 3 persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Gak ana 01 02, saiki bali 0 kabeh. Fitroh kabeh. Langkung-langkung ngadepi Ramadan. Atine aja nganti isih kotor. Pun sing biasa dolenan media sosial, biasa dolenan medsos, gawe story, gawe status, update apa nyun ngapunten. Wis ora usah mbakas ngunu-ngunu kuwi meneh. Marake nambahi mungsuh. Taman mboten usah melok-melok melih. Kersane dirampungke karo sing berwenang. Kula sampean wong cilik niki ndonga, nggih. Tugase sampun kok, nyoblose sampun, milihe sampun. Nah, saat ini pasrah dengan Gusti Allah, donga nang Gusti Allah, diparingi pemimpin yang terbaik menurut Allah. Karena kalau baik menurut Allah, pasti baik juga untuk manusia. Mudah-mudahan diberi pemimpin yang terbaik, yang membawa kebaikan, kemanfaatan, keberkahan untuk Indonesia. Amin Allahumma. Kun kal yaden, wala takun kal udunen. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Kon dadi koyok tangan loro, ojo koyok kuping loro. Aku tekok dijawab. Tangane jenengan kalih, nggih napa nggih? Padha apa beda? Kok iso padha iki tanganmu kiwa karo? Ngono kok alumni pondok. Wong dibedhai tanganmu loro, padha apa beda? Padha. Iki berarti tangane kiwa karo jamu. Ya beda kiwa karo tengen. Ning najan beda rukun tangan loro niku. Buktine kapan tangan kiwa gatel, tangan tengen ra usah diundang, ra usah diceluk, ra usah dikongkon. Moro kok gatelen to kene tak kukurke. Ora ana tangan kiwa gatelen kok sing tengen cuek. Gatel-gatelmu dhewe. Kukur-kukuren dhewe. Ra ngurusi renek. Engko nek tangane tengen sing gatel, kiwa ora usah diceluk, ora usah diperintah, ora usah diundang. Moro. Ya tak kukurno. Ha kiwa tengen kok gatel karo kukur-kukuran. Padahal beda. Ha karo kula ngene, nek ana tangga sampeyan kena musibah, ana alangan, nek ana tangga sampeyan sakit, tili ana sambang ana, ora usah takon partaine apa. Woi. Woi. Wong tanggane lara nemen wis megap, megap ape niliki laran rapat. Iki partaine apa? Milih caleg sapa? Wingi capres iki milih nomor piro? Celak modar tanggamu. Kowe nang alam kubur ora ditekoki we. Calegmu sapa ora? Woi. Malaikat mungkar nakir ora kenal ngono. Pangkate ora kenal kok. Wakil bupati nang alam kubur ora payu. Anggite mungkar nakir nakoni wakil bupati. Ya Bapak wakil bupati, gak wis langsung, hei Arif Rohman, langsung. Langsung. Oh, ditakoni manpro buka. Man nabi juga langsung. Sok wis dadi bupati, padha ora ana malaikat kok. Wahai Bupati Blora, ora ana. Langsung, "Hei Arif Rohman," langsung. Lho, kiai yo padha. Ora ana Al-Mukarram Sohibul Fadilah wa Sa'adah rapayu nang kuburan. Langsung, "Weh, Anwar Zahid. Ya wis kono, langsung swarga." Dadi bisa karepku to ceramahku kok. Apane sing ra iso? Iso kok. Wes lurah ra usah guyang-guyu. Oh, bupati malaikat ora kenal apa mana dirimo petinggi. Lah nek kowe rasa ditakoni digepuki langsung. Kapan sik ngono modelmu? Apa tekoki barang? Eh kene ganden. Bis. Kaya tangan loro niki lho, mlaku ya kompak maksudnya pengertian. Nek digo lembean, tangan tengen kok maju sing kiwa. Kowe maju to ya wis aku tak mundur. Gue gantian, sing kiwa maju jadi tengen. Yo aku ngalah, aku tak mundur. Soalnya nek maju bareng, dadi vampir. Kompak. Paham? Lho iki tugasnya beda-beda lho, tengen karo kiwa. Tangan-tangan tugasnya sing api-api. Tanda tangan, tangan-tangan. Salaman, tangan-tangan. Mangga ke tamu, tangan-tangan. Dada, tangan-tangan. Cium jauh, tangan-tangan. Tangan-tangan. Elah kok sing bales tuwek. Wala takun kal udhunain. Ojo koyo kuping loro. Kuping loro i parek. Tapi ra tau petuk. Ayo gue pengin sapa kiwa tengen sing tau petukan. Aku mbahas sapa? Aku ora mbahas dulurmu. Tambok kuping kiwa iki gatel kaya apa? Tengen ra ngurusi, curekan gak ya wis. Mbok cukil watumu nempluk no kono ya wis ra ngurusi. Mangkane mestine bu, bu, saling bermaafan, sepuro-sepuroan. Wih orang kok bar Ramadan, sak derenge Ramadan ngeten iki. Loh, orang ngandel diomongi. Mestine sepuro-sepuroan, saling memaafkan, itu sebelum memasuki Ramadan. Salah satu target dan tujuan ibadah Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, supaya dosa-dosa kula jenengan sing wis kelakon kuwabe di ngapura Gusti Allah. Iso di ngapura dosane karo Gusti Allah, kuwi kudu di ngapura dhisik karo padha menungsane. Saman lek sing duwe dosa karo menungsa, mbok istighfar kaya apa nyang Gusti Allah, ora bakal di ngapura, ora bakal entuk maghfira, ora bakal oleh pangapura. Mulane mestine saling bermaafan, sepuro-sepuroan. Saat direnge mlebu Ramadan, dadi memasuki Ramadan bersih dosa karo menungso, kuwi gampangke di ngapura dosane dening Gusti Allah. Paham? Pun muga-muga wonten manfaatipun. Alah kurang yang ngundang meneh. Nyuwun pangapunten ingkang agung saestu, kathah lepatipun, kathah khilafipun. Muga-muga kula jenengan